Yapmışlar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم أخوان أحواد أعزكم الله حمدكم الله semoga Allah عز وجل senantiasa menjaga antum sekalian dan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Alfiyah Ibn Malik. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 2 Muharram 1443 Hijriah atau tanggal 10 Agustus 2021. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibn Malik yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita masuk pada pembahasan bait yang kelima. Dan sebelum masuk ke bait, penjelasan bait, kita harus menyebutkan terlebih dahulu tentang bait dari yang pertama hingga sampai yang kelima sebagaimana pernah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi almustakmilina syarafa وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البدل بوعد منجزي وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي. Nah, kita sampai di situ. Dan ketika kita menghafal dengan ritme nada yang sama, itu memberikan kekuatan tersendiri, memberikan kesan tersendiri dan memberikan nuansa tersendiri. Dan kita kemarin sudah membahas bait yang kelima ini, wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti faiqatan alfiyat ibni mu'ti, di mana di sini mengharap ridha tanpa ada rasa amarah, marah, kemudian murka. Faiqatan alfiyat ibn mu'ti. Ya. Faiqatan alfiyat ibn mu'ti. Ya, seraya mengungguli alfiyahnya Ibn Mu'ti. Di mana alfiyah Ibn Malik ini kemarin kita sudah bahas ada kronologis yang hampir sama, tapi di situ ada yang membedakan. Dan di situ ya. Bi ghairi sukhti, di sini ada ridon tamun, ridho dengan sempurna. Laisa fihi sukhtun, di dalamnya tidak ada murka. Di dalamnya tidak ada murka. Dan di sini kemarin Ibnu Mu'ti rahimahullah meninggal tahun 628. Nah. Anda tahu meninggalnya Syekhul Islam Taimiyah berapa, Mas? 72. Ewa, kurangi 100 Ibnu Mukti, Mas. Seperti itu. Kaidahnya kurangi 100 Ibnu Mukti. Ibnu Mukti tambah 100 Ibnu Taimiyah. Ya. Dan Ibnu Mukti dan Ibnu Mukti dan Ibnu Malik ini satu zaman. Ya, beda 44 tahun. Jadi bisa bertemu. Nah, sekarang kita akan membedakan dua sudut pandang mengapa alfiyahnya 1000 bait yang ditulis oleh Ibnu Malik itu jauh lebih kuat, lebih bagus daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Alasannya kenapa? Ada dua sudut pandang di sini. Ini cara meminum kopi ala Abu Adlan, ya. Karena beliau kalau minum kopi biar kelihatan, biar kelihatan. Ayo. Dan itu tadi diwaso ya, ya diwaso ya. Tentang talabul ilm, ya. Ini dijelaskan, ya, dijelaskan tentang penjelasan bahwa yang menjadi permasalahan itu adalah ketika orang itu melakukan sesuatu riya dengan apa yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena dijelaskan di pembahasan terakhir yang berkaitan dengan hal tersebut, ini tadi Ana menulis ya, menulis tentang perkataan ya. Ini disebutkan tentang perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kajiannya belum sampai, tapi ana membaca dan nulis terjemahannya di sini. Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil iqtirari bihi jahlan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang meninggal tahun 32 Hijriah, beliau mengatakan kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil iqtirari bihi jahlan. Cukuplah seorang dikatakan berilmu tatkala ia takut kepada Allah. Dan cukuplah seorang itu dikatakan bodoh manakala ia tertipu dengan perbuatannya, menganggap remeh perbuatan yang batil. Dan ini riwayat Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf. Dan apa yang di jelaskan berkaitan dengan tadi perkataan Ibnu Buraidah. Ibnu Buraidah juga mengatakan an abihi, dari Buraidah. Buraidah meninggal tahun 63 Hijriah. Sedangkan Abdullah meninggal 115 Hijriah. Syaitu Khaybar. Aku menyaksikan perang Khaybar. Wa kuntu fi man sa'ida sulmata. Dan aku termasuk orang yang sa'ida sulmata, yang menaiki celah batu. Ya, Khaybar itu pegunungan, Mas. Nah, ini Buraidah naik ke celah batu, selempitan, Mas. Selempitan batu. Faqataltu hatta ru'ya makani. Aku berperang sampai terlihat posisiku di mana? Wa alayya thawbun ahmar. Dan aku itu memakai baju merah. Kelihatan sekali. Wish. Fama a'lamu anni raqibtu fil islami dhanban a'dama alayya minhu, ay asyuhrata. Dan aku tidak mengetahui dosa apa yang pernah aku lakukan dalam Islam yang lebih besar dari hal tersebut, yaitu popularitas. Allah mustahil. Ya. Karena tidak katakan antum tidak boleh minum kopi ya. Ya. Ya tadi ana minum sambil bunyi. Orang kan tidak ada yang tahu. Ustaznya lagi ngapain? Oh, sedang minum kopi. Ya. Li ajli hada kultu lakum an hadal asar. Ya. Ana katakan tentang asar ini. Berkaitan dengan ini mas. Jadi antum itu minum kopinya sambil gini-gini ngacungin. Ini anak minum kopi nih, anak minum kopi. Terus minumnya. Ya. Kopinya nikmat. Paham gak? Biar kenapa? Yasrifu wujuhan nas ilaih. Memalingkan wajah-wajah manusia. Wih, sopo-sopo sing enak tenang minum kopinya. Mesti bukan minum kopi kapal api. Ya. Beda lagi mas. Hal tersebut betul. Terkadang kita ya mungkin guyon, mungkin apa. Ya. Satu kali guyon mas. Tapi seterusnya itu nanti setan akan datang. Kayaknya beda tipis itu mas. Hati-hati. Nah, salah sama maaf ya. Wah Ustaz yang ngelok. Bukan. Tenang aja mas. Gak ada yang salah dari apa yang antum lakukan. Jadi kita saling menjaga. Karena menjaga itu adalah sesuatu yang menjadikan cinta di antara kita makin bersemi. Nah, kita lanjut lagi ke nahwu kok masa situ. Ya. Ini hanya untuk kamuflase biar antum tidak tersengal-sengal berkedip-kedip 5 watt. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa zadakum hirsan. Semoga Allah nambahkan antum semua semangat. Nah, sekarang ini perbedaan antara dua sudut pandang, perbedaan antara Alfiyah ibn Malik dan Alfiyah ibn Mu'ti. Nah, al-wajhul awal, sudut pandang yang pertama atau sisi pandang yang pertama adalah annaha laysat, suf di sini, annaha laysat ya ala bahrin, itu bukan Ali, ala bahrin wahidin bi khilafi Alfiyah ibn Malikin. فهي على بحر واحد ومعلوم أن القصيدة إن لم تكن على بحر واحد فإن الإنسان يجد فيها قلقا. Antum melihat di sini tentang nanti ada kata-kata bahrin wahidin. Ya. Annaha laysat ala bahrin wahidin. Bahar ini adalah kosakata dalam ilmu balaghah. Kosa kata dalam ilmu balaghah di mana maksud di situ itu adalah tujuan sebuah syair itu memiliki hubungan erat dengan kunci lagu atau yang sering disebut bahar. Jadi bahar secara bahasa berarti celah, belah, lebar atau laut. Nah, sedang secara istilah bahar ini adalah apa? Kumpulan dari pengulangan segmen dengan bentuk syair puisi, maka disebutkan bahar di situ. Ya. Jadi kunci nada yang ada pada kunci, ya, kunci yang ada di ya, kunci nada yang ada di akhiran dari Alfiyah ibn Malik ini lebih terasa karena satu mas, antum lihat sekarang ya di bait yang kelima ini mas, ini sukhti, ini mu'ti, tok-tok mas ya, makanya kalau misalnya antum minum kopi namanya kopi tok-tokan, tanpa ada cemilan kopi tok-tokan. Paham? Wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti. Ya. Sedangkan bait yang pertama Mas, masih hafal Mas? Ya. Qala Muhammad wa ibn Maliki Ahmad rabbillah khaira maliki kiki. Ya, kiki. Baharnya satu Mas. Paham? Kemudian musalliyan ala nabil mustafa wa alil mustaqminin syarafa fa'fa. Fa'fa, mustafa syarafa. Paham? Kemudian wasta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah yahyah. Ya, alfiyah mahwiyah. Ya. Kemudian tuqaribul aqsa bil lafdin mujazi. Mujazi. Wa tabsutul badla bi wa'din munjazi. Zizi. Zizi. Paham? Kemudian wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyatan min mu'ti'i. Ti'i. Ya. Paham? Ini namanya apa? Bahr wahid. Ya. Ini namanya apa? Bahr wahid. Ini bahr wahid. Ya. Paham ya? Ini ala bahrin wahidin itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya antum cermati, antum tambahin di situ. Ya, bahr wahid misalnya gini, antum kasih tanda di buku antum, ya, bahr wahid. Kemudian di sini, nah, ini loh bahr wahid itu ini loh. Tok-toknya itu loh. Ya, abab polanya. Ya, pola terakhirnya. Bi khilafi alfiyat ibn Malikin. Ya. Jadi yang Alfiyah ibn Mu'ti tidak punya ritme, akhiran ritme yang sama. Tidak punya akhiran ritme yang sama. Sedangkan Alfiyah ibn Malik ini apa? Alfiyah ibn Malik ini mempunyai ritme yang sama. Namanya Bahr Wahid. Ya. Ala bahrin wahidin mu'ti, ya. Paham sampai sini ya? Nah, tadi kiki, toto, vivi, fafa, ya, ini seperti itu. Nah, sedangkan Alfiyah ibn Malik ini baharnya satu. Ala bahrin wahidin. Jadi pola akhir dari baitnya sama. Wa ma'lunun annal qasidata, yang diketahui bahwasanya qasidah ini, ya, ini anak kasih tanda merah saja, ya. Wa ma'lumun, dan yang diketahui annal qasidata, bahwasanya qasidah illam takun ada bahrin wahidin, ya, istilahnya qasidah itu bait yang kemudian bisa disenandungkan Mas, ya, bukan senandung lagu Mas, bukan. Jadi antum bukan kemudian pakai papan ya, gayanya seolah-olah pakai gitar terus teng teng, itu bukan, itu bukan itu Mas. Kita menjauhi yang seperti itu. Nah, salah sama ya. Ya. Nah. Itu biskuit Roma itu Mas. Kurang nyaman untuk di gigi-gigi yang mulai bolong. Itu hanya nambah kerak itu Mas. Ya, nasallahu alaihi. Maka di sini fa innal insana yajidu fiha qalaqan. Maka ya, orang itu kalau mendapati yang seperti itu di dalam yang seperti itu, maka dia qalaqan. Maksudnya qalaqan, dia tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang, tidak merasa nikmat untuk mendengarnya. Ya. Ya, atau dia merasa khawatir, tidak tenang. Ya. Paham sampai sini? Iki njuk pi, njuk pi. Tapi kalau tadi apa? Antum lihat wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti ti. Faiqatan alfiyat ibn mu'ti ti. Ya, enak. Ya. Nah. Kemudian sudut pandang yang kedua, perbedaan antara Alfiyah ibn Mu'ti dan Alfiyahnya ibn Malik adalah anna ma'aniha aqal. Yang disebutkan yang pertama adalah ibn Mu'ti. Alfiyah di ibn Mu'ti maknanya itu jauh lebih sedikit. Bikhilafi Alfiyah ibn Malik. Ya. Berbeda dengan atau berlawanan dengan Alfiyahnya ibn Malik. Fahiyya aktharu jaman lil masail. Ini banyak sekali menggabungkan berbagai macam permasalahan. Ya. Wa aslasu fil lafzi. Ya. Wa aslasu fil lafzi. Maksudnya di sini lafadznya jauh lebih halus. Ya, lebih halus dalam lafadznya. Ya. Lebih halus. Lebih halus. Aslasu fil lafzi. Paham sampai sini? Nah, kita lanjutkan. Wa qad ra'aitu qit'atan min syarhin ala Alfiyah ibn Mu'ti. Dan aku pernah melihat potongan dari syarahnya Alfiyah ibn Mu'ti. Wa fil haqiqati, secara hakikatnya, la taqarruba wa la tusawiya baina Alfiyah ibn Mu'ti wa Alfiyah ibn Malikin. Secara hakikatnya ini enggak ada level-level yang samanya dan tidak sebanding. Wa la tusawi. Ya. Tidak sebanding antara Alfiyah ibn Mu'ti dan Alfiyah ibn Malik. Faqala ibn Malikin, dan berkata ibn Malik, bi annaha fa'iqatun laha. Ya. Dan berkata ibn Malik maksudnya bi annaha ay Alfiyah ibn Malik. Ya. Ibn Malik fa'iqatun, lebih atas. Lebih advance. Ya, levelnya lebih naik, lebih atas. Ya, fa'iqatan. Ya, fa'iqatun di sini laha ay li apa? Alfiyahnya Ibn Mu'ti. Jauh di atasnya Alfiyahnya Ibn Mu'ti. Ya'ni za'idatan alaihi. Yaitu tambahan. Tambahan terhadap Alfiyahnya Ibn Mu'ti. Ini sahihun. Ini sahih. Artinya klaim dari Ibn Malik bahwasanya Alfiyahnya beliau jauh lebih tinggi daripada Alfiyahnya Ibn Mu'ti, itu benar. Itu dibenarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Taimin rahimahullah. Paham sampai sini? Nah, sekarang wa hal yu'addu hadha min babil hasadi? Apakah ini bisa dianggap termasuk dari bab hasad? Hasad ki ngiri ya ngiri nganan wae. Nah, ani ana katakan an yasuddal insanu nasa an qiraati kutubi fulanin wa fulanin. Maksudnya di sini hasadnya itu adalah seorang itu berusaha memblok, menghalang-halangi orang dari membaca kitab-kitabnya fulan dan fulan. Misalnya, Mas Furqan nulis buku tentang bagaimana kiat-kiat jitu dalam mencari spare part yang murah tapi berkelas. Misalnya. Kemudian dibantah oleh Hanu. Ora bener. Hais. Nah, awi kape kan? Nah, kemudian antum nulis buku tentang kiat jitu banget, ya, jitu banget dalam memilih spare part. Bantahan bagi tulisan Mas Furqan, ya. Nah, itu hasad itu mas, ada hasadnya. Dua-duanya sama-sama bakul masalahnya. Ya, dua-duanya sama-sama bakul spare part misalnya, ini contoh ya. Nah, ini hasad. Tapi kalau di sini, apakah yang seperti ini yang dikatakan oleh Ibnu Malik bahwasanya alfiahnya beliau itu jauh lebih tinggi daripada di atas levelnya, di atas alfiah Ibnu Mu'ti. Apakah ini termasuk hasad dengan mengatakan seperti itu? Ani an yasuddal insan, itu ada menghalang-halangi, memblok manusia, orang lain untuk membaca kitab-kitabnya fulan dan fulan. Al-jawab, jawabnya adalah an-niyatu hiyal asl. Nah, tergantung niatnya mas, itu hukum asalnya dari niat. Niatnya piye ya. Nah, sekarang masalahnya adalah an-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu letaknya di hati. Bagaimana orang tahu tentang niat? Paham gak? Nah, misalnya, wow, niatnya nanti yang Arab ngunjuk kopi gratis. Misalnya, enggak, Ustaz, enggak. Yang niatnya di sini untuk dapat kitab gratis, sama ilmu gratis. Syukur-syukur dapat kopi gratis. Misalnya. Tapi itu enggak bisa diungkapkan. Yang seperti itu hanya dugaan, mas. Dugaan. Nah, an-niyatu hiyal asl. Niat itu asalnya. Maksudnya asalnya adalah dikembalikan lagi pada niat tadi. Yang membedakan antara apakah ini termasuk hasad atau tidak, balik ke niat, mas. Fa'in kanat niyatuhu nushal khalqi. Kalau niatnya itu untuk menasihati orang, banyakan orang, artinya khalqi di sini ciptaan Allah azza wajalla, manusia lain, orang lain. Falaisa minal hasad, maka ini bukan termasuk hasad. Nah, kalau menasihati, kalau dalam rangka nasihat, maka itu bukan hasad. Paham situ? Ya. Jadi kalau dalam rangka nasihat, maka itu bukan hasad. Falaisa minal hasadi fi syai'in, dalam sesuatu itu. Walladhi yadulluna ala tariqin walau kana huwa alladhi sun'ahu ahsana minal tariqil akhar nasihun lana amma in kana al-gharadu. Ya. Ya. Itu haylulah baina intifa'in nas bi kutubi hadzal rajul alladhi idan tafa'u bikutubihi izdada ajran indallahi fahada madmumun bila syak. Ya. Nah, di sini antum lihat. An-niyatu hiyal asl. Niat itu adalah hukum asalnya, maksudnya di situ dikembalikan lagi asalnya, mau ini hasad atau tidak, lihat asalnya gimana niatnya itu. Fa in kana niyatuhu, kalau niatnya dia nushal khalqi, memberikan nasihat pada orang lain, walaisa minal hasadi fi syai'in, ini tidak termasuk hasad di sesuatu tersebut. Walladhi yadulluna ala tariqin, dan yang menunjukkan kepada kita ala tariqin, di atas jalan, walau kana huwa alladhi sun'ahu, walaupun dialah yang melakukannya, ahsana min tariqil akhar, ini jauh lebih baik daripada jalan yang lain. Nasihun lana, ya, memberikan nasihat kepada kita, amma in kana al-gharadu, ya, haylulata, idza kanat al-gharadu al-haylulata baina intifa'in nas bi kutubi hadha ar-rajuli. Jadi kalau niatnya, ini niat yang pertama apa? Untuk nasihun, untuk memberikan nasihat, untuk mendapatkan jalan yang lebih baik lagi dan yang lain enggak ada masalah. Tapi amma in kana al-gharadu al-halulata, kalau tujuannya itu al-hailulah mencegah, ya mencegah baina intifa'in nas, ya di antara untuk kemanfaatan orang lain dengan cara apa, bi kutubi hadzal rajul, dengan kitab-kitab orang ini, alladzi idan tafa'u bi kutubihi izdada ajran indallah, karena kalau dia bisa mengambil manfaat bi kutubihi, dengan kitab-kitabnya, izdada ajran indallah, maka akan bertambah pahalanya di sisi Allah. Faham sampai sini? Fahada madmumum bila syak, maka ini madmumum, dicela tanpa ada keraguan. Ya. Maksudnya fahada madmumum bila syak, di sini adalah apa? Bahwasannya tujuannya hailulah, untuk mencegah kemanfaatan orang lain ketika dia, orang lain itu membaca kitab-kitab fulan. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Karena apa? Madmumun. Di sini. Al-hailulah. Ya. Ini kaitannya dengan apa? Tentang madmumumnya. Paham? Al-hailulata baina intifa'in nasi bikutubin hadar rajul alladhi idan tafa'u bi kutubihi izdada ajrun indallahi. Ya, apabila mereka mengambil manfaat dari kitabnya, akan bertambah pahalanya di sisi Allah. Fahada madmumum bila syak, maka ini dicela tanpa ada keraguan. Paham maksudnya sih? Nah, kita masuk ke syair bait yang ke-6. Wahwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila. Ya. Lagi-lagi kita harus menghafal dari awal. Qala muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki, ahmadu rabbillah khaira maliki, musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqminin sharafa, wasta'inullah fi alfiyah, maqasidun nahwi biha mahwiyah, tuqarribul aqsa bilafdin mujazi, wa tabsutul badla biwa'din munjazi, wa taqtadi rida bighairi sukhtin, bighairi sukhtin fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti, wa huwa bisabkin ha'izun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila. Lala ini. Ya. Yang ini nomor 6 ini lala. Ini apa? Baharnya lala. Tafdila jamila. Ya. Paham sampai sini? 6. Dan dijelaskan ya, wahwa. Ya, wahwa. Wahwa bisabkin haizun tafdilan, sebab dahulu beliau memperoleh keutamaan, mustaujibun thana'iyal jamila, yang berhak mendapatkan pujian, pujian baikku, yang berhak untuk mendapatkan pujian baikku. Ya, paham sampai sini? Ya, wahwa dia bisabkin, ya bisabkin artinya apa? Dulu sudah dia sudah melalui haizun tafdila, ya keutamaan, paham ya? Sehingga kalau misalnya antum lihat ya, kaitannya dengan apa yang kita pelajari sekarang, bahasanya yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika orang mengatakan apa? Ya, ini kalau misalnya antum lihat awalnya ya, qala Muhammadun huwa ibn Maliki, ahmadu rabbillah khaira malikin, musalliyan ala nabil mustafa wa alil mustaqbilina syarafa, واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط سبحان الله وتقتدي رضا بغير سخط وتقتدي رضا بغير سخط karena di akhirnya tidak ada tidak menerima apa mas ya Fa'iqatan Alfiyat ibn Mu'ti Titi mas itu baharnya titi wa bisabkin haizun tafdhila mustawjibun thana'il jamila ya wa huwa bisabkin beliau lebih dulu memperoleh keutamaan ya mustawjibun thana'il jamila beliau berhak atas sanjunganku yang indah maksudnya ada berkaitan dengan Ibnu Mu'ti berkaitan dengan perkataannya Ibnu Malik terhadap Ibnu Mu'ti ya wa huwa bisabkin haizun tafdhila beliau memperoleh keutamaan ya yang lebih karena lebih awal ya mustaujibun tsana'il jamila dan beliau berhak untuk mendapatkan ya sana itu sanjunganku yang indah jamila ya paham ya nah sekarang qala asy-syarih rahimahullah qawluhu wa huwa ai ibnu mu'tin nah di sini siapa ini ibnu mu'tin ya artinya apa ibnu malik di situ masih menghargai dan menghormati ibnu mu'ti dan dia tahu yang ditulis oleh ibnu mu'ti jauh lebih ringkas daripada apa yang ditulis oleh ibnu malik paham. Tapi tidak kemudian apa mengolok-olok. Ya, ini yang menjadi permasalahan. Jadi taruhlah kita sudah tahu ya, kita sudah tahu fulan itu punya kebiasaan seperti ini nih. Tapi bukan kemudian mengolok-olok. Bukan kemudian mengolok-olok. Ya. Paham ya? Nah, makanya di sini wahwa bisa ditulis wahwa tapi lebih tepat adalah wahwa. Wahwa. Hanya disukunkan. Itu boleh. Ini berkaitan dengan lajah, cara ngomong. Ada wahwa, ada wahwa. Saking cepatnya, Mas. Wahwa. Ya. Paham sampai sini ya? Nah. Qaluhu bisabkin alba'u lisababiyya ay bisababi sabqihi linadbi alfiyatin fin nahwi wa laysa almuradu bisababi sabqihi fi zaman li'anna as-sabaq ya li'anna as-sabiqa qad yakunu lahu fadlu wa qad la yakunu nah di sini perkataan ya perkataannya dari syarih Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah di sini bisabkin sabako ya seperti apa hadis sabako kabihal ukasah ya faedah yang pagi kajian pagi ya dari kitab tentang fawaidul farid dan kitab tauhid al qaul farid ya. Jadi di kitab tersebut ya. Jadi Al-Qaul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid ini dijelaskan tentang fawaid hadis yang berkaitan dengan sabaqaka bihal qas. Jadi kata-kata sabaqaka biha ukasyah ini kaitannya dengan permintaan orang Ansor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ya beliau untuk sama dengan apa yang beliau berdoa kepada Ukasyah. Doa kebaikan kepada Ukasyah yang Ukasyah ini Ukasyah bin Mihsan ini ya sayadkhulul jannata bighairi hisab wala adab. Akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, nas'alullah. Ya, nas'alullah an naj'alana minhum. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dijadikan bagian dari 70 ribu. Nah. Maka di situ jelaskan bahwasannya kaitannya dengan kontekstual. Ya, kontekstual tadi sabako ini yang mendahului. Makanya bisabkin alba'u li sababiyah. Ba di sini adalah untuk sebab. Alasannya ba bisabkin untuk sebab. Ai bisababi sabqihi linad bil alfiyah fin nahwi. Itu dengan sebab dahulunya Ibnu Mu'ti dalam penyusunan alfiyah dalam nahwu. Paham saya di sini? Walaisal muradu bisababi sabqihi fi zaman, dan yang dimaksud di sini bukan sebab, ya, dengan sebab apa? Tetapnya dia di zamannya dia. Ya. Artinya bisababi sabqihi sebab dia itu menjadi lebih dulu itu apa? Itu fi zaman, di dalam waktu. Li'anna as-sabiqa qad yakunu lahul fadl. Karena terkadang yang as-sabiq, yang lebih dulu, itu adalah qad yakunu lahul fadl. Bisa jadi dia itu punya keutamaan. Wa qad la yakunu. Dan bisa jadi tidak ada keutamaan. Ya. Paham sampai sini? Jadi ba itu untuk disababiyah, untuk menjelaskan tentang sebab. Bisabkin. Ya. Wahwa bisabkin haizun tafdila. Nah. Jadi bisabkin maksudnya adalah ya, bisababi sabqi fi zaman. Bukan itu artinya bahwasanya lebih dulu di kurun waktunya. Bukan seperti itu. Karena li'anna sabiqa qad yakunu lahu fadl, karena yang datang lebih dahulu atau lebih awal sudah ada, itu bisa jadi dia mendapatkan keutamaan atau tidak mendapatkan keutamaan. Ya. Qad yakunu lahu fadlu keutamaan di sini. Wa qad la yakunu, bisa jadi tidak mendapatkan keutamaan. Qaluhu perkataannya haizun tafdila. Ai mudrikun litafdhili bisababi sabqihi linadbil alfiyatin fin nahwi. Wa wajhu dhalika annahu lamma sabaqa ila hadha fataha albaba linnasi liyasiru ala min walihi. Fa kana lahu fadlul qudwati wal uswati. وهذا من إنصاف ابن مالك رحمه الله. Paham ya? Maksudnya di sini haizun tafdila. Kata-kata haiz. Ya. Kalau misalnya dikatakan haizun tafdila. Haiz memperoleh keutamaan. Nah. Nah, antum lihat di sini haizun tafdila. Yang memegang berapa keutamaan? Ai mudrikun litafdhili bisabab sabqihi linadbi alfiyah. Itu mengetahui tentang tafdil, pengutamaan dengan sebab ya, bisabab sabqihi Ya, karena dengan sebab gercep. Sabtihi artinya apa? Gerak cepatnya sudah duluan. Dulu. Linad bi'alfiyah. Dalam menulis apa? Bait-bait syair yang isinya kaidah tapi isinya juga 1000, sama-sama 1000, Mas. Ya. Fin nahwi, dalam hal nahwu. Wajhu dhalika, dan sudut pandang yang demikian adalah annahu lamma sabaqa ila hadha fataha al-baba lin-nasi yasiru ala minwalihi. Nah. Kalau antum lihat tentang di sini jelaskan ai mudrikun litafdili, ya, haizun tafdila, ai mudrikun litafdili, mendapatkan, ya, mendapati apa yang menjadi tafdil, keutamaan, bisa babi sabqihi, karena dengan sebab lebih dulunya dia linad bil alfiyah, lebih dulu dia dalam menyusun nadam alfiyah bin nahwi, dalam nahwu. Wa wajhu dhalika annahu lama sabaqa ila hadha fataha al-baba lin-nasi yasiru ala min walihi. Maka, ya, contoh yang demikian, ketika sabaqa ila hadha, dia itu lebih dulu, ya, untuk mendapatkan, ya, kalau misalnya antum lihat di sini alasan kenapa nadam alfiyah Ibnu Malik itu lebih bagus, karena di sini tadi sudah disebutkan apa, 2. Nah, baru kemudian di sini haizun tafdila, karena bisababi sabqihi, dengan sebab apa, sabak linad bi alfiyah, dalam nadam alfiyah. Ya. Bin nahwi, dalam hal nahwu, ilmu nahwu. Wa wajhu dhalika, sudut pandang yang demikian, annahu lamma sabaqa ila hadha, ketika sudah lebih dulu dalam masalah ini, fatahal baba linnasi, maka dia pun membuka pintu ini bagi orang lain. Ya. Liyasiru ala min wadihi, agar mereka itu bisa berjalan di atas min walihi, modelnya, Mas. Modelnya dia. Fakana lahu fadlul qudwati wal uswati. Dan ya, fakana lahu, dia itu ada fadlu, keutamaan. Keutamaan apa ya? Al qudwati. Keutamaan menjadi qudwah, patokan. Wal uswatu, dan uswah. Ya. Kalau misalnya dikatakan seperti itu, kira-kira orang-orang yang, ya, jadi ini kalau, ya, sudah terjadi, maka membuka pintu bagi orang-orang agar apa? Yasiru ala min walihi. Ini sesuai dengan berjalannya, sesuai dengan min walihi, mode, Mas. Min wal, mode. Fakana lahu fadlul qudwati, maka baginya itu nanti akan ada apa? Fadlul qudwati, keutamaan dari suri teladan, peneladanan. Wal uswatu, qudwah wal uswah. Contohnya. Wa hadha min insaf ibn Malik, dan ini termasuk pelonggaran dari Ibn Malik. Pelonggaran dari Ibn Malik rahimahullah. Nah. Paham sampai sini? Nah, sekarang ini cerita panjang. Nah. Di sini yang antum harus pahami adalah tentang bait yang keenam ini. Wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun thana'il jamila. Ya. Sama dengan thana'i, ya, haizun tafdila jamila. Nah. Ini insyaallah kita akan lanjutkan esok hari insyaallah. Bukan esok hari, tapi malam besok, malam Kamis insyaallah bin. Karena Anda melihat sudah ada yang merah-merah. Wa zadakumullahu hirsan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Ya Allahumma salli wa sallim wa barakallahu fiik, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.